Teman-teman semuanya, sekarang saya lagi ada di Pulau Jeju. Ini ada sebuah pantai di Pulau Jeju yang keren banget. Di situ tuh ada kafe, terus di sana tuh ada kayak jembatan. Di belakang ini ada kayak taman gitu untuk orang wisata keluarga, ada yang bisa pakai tenda-tenda gitu. Lautnya juga bagus. Jadi ini tempat paling nyaman buat nongkrong, baik dengan teman maupun dengan keluarga. Dan salah satu hal yang kayaknya perlu kita biasain juga adalah, kan orang kalau misalnya kayak gini, hobi nongkrong bareng keluarga, dia bakalan cari spot-spot biar bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Hobi ngopi, dia bakalan nyari spot-spot yang keren buat dia bisa ngopi. Padahal kopinya sama sih sebetulnya. Bahkan kadang-kadang kayak saya gitu, kemana-mana bawa kopi sendiri. Sehingga nanti kalau nemu spot yang bagus, yang seru, bikin kopi sendiri, minum kopi gitu. Kebetulan ini karena ke Jepang jadi nggak bawa kopi. Tapi ada teman tadi titip mau beli kopi di kafe sih, minumnya di sini. Terus ada yang hobinya trail, cari spot-spot buat nge-trail bareng dengan geng, terus closingnya nanti di puncak mana, di kebun mana, di hutan mana. Intinya mah orang kalau punya hobi suka kayak nyari spot gitu kan, buat menikmati selebrasi dari hobinya. Nah, begitu juga kalau kita misalnya cinta dengan Al-Quran, hobi membaca Al-Quran, salah satu yang menyemangati kita itu kalau kita bisa nyari spot buat tilawah yang nyaman. Jadi kita kayak pergi ke sini, tilawah di sini, pergi kemana nanti dapat spot yang bagus, bisa sambil ngopi, bisa sambil tilawah. Tapi yang udah datang, oke, okay, thank you. Apa nih maksud? Tahu apa? Santai. Nah ini kita tadi pesan, oh ini jus ya? Wah ya. Ini jus apa nih? Ini khas dari Handok ini sendiri. Oh ini namanya Pantai Handok, ini ada khas jus apa gitu? Ada namanya nggak nih? Handok. Nggak nama jusnya? Handok jus. Ini namanya Hamdok jus, ini enak banget kayaknya jus kelihatannya. Jus lemon, tapi lemonnya sengaja dikeringin ya? Iya. Atau karena kepanasan? Bukan lemon, tapi jeruk. Jeruk ya? Jeruk halabong asli Jeju. Oh, ini jeruk, sorry. Ini jeruk asli Jeju ya. Ini jeruk asli Jeju. Emang Jeju itu terkenal dengan jeruk. Nah, di sini kita sambil ngejus atau ngopi, sambil tilawah bareng geng. Nah, itu salah satu cara kalian kalau pengen menikmati environment dan pengen bareng dengan geng tapi tetap tilawah Al-Quran, jadi bisa nyari spot. Jadi cek spot, tilawah, ngopi, ngejus, ngegeng, baru seru. Jadi sempurnain tongkrongan kita dengan seru, fun, nyaman, plus insya Allah bisa nambah-nambah saldo pahala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون